Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladina astofa amma ba'du. Kita melanjutkan, masih kita membahas biografi Al-Imam Al-Bukhari dan kitab yang beliau tulis, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Dan telah kita sebutkan secara ringkas tentang siapa itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana beliau adalah imam di dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, sehingga kitab beliau Sahih Bukhari sebagai bukti akan keilmuan beliau dan keimaman beliau. Tetapi di dalam menjalankan kehidupan dunia, semua orang pasti akan diuji, dan ujian sesuai dengan kadar iman masing-masing. Ketika iman itu tinggi, maka ujian pun semakin tinggi sesuai dengan kadar keimanan. Sehingga ujian paling besar di dunia itu dirasakan oleh para anbiya dan rasul. Kemudian manusia di bawah derajat keimanannya, kemudian di bawahnya. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau pun juga diuji sama Allah ta'ala di akhir kehidupan beliau, sampai akhirnya habis-habisan. Dan telah kita sebutkan secara ringkas fitnah yang menimpa beliau. Yang pertama, fitnah beliau dengan Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Dan Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli itu seorang ulama besar Ahlul Hadith, dan yang membawa beliau Imam Ad-Duhli sampai mentahzir Imam Bukhari, sampai menjuluki dengan orang yang akidahnya menyimpang, disebabkan karena hasad. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua, Imam Bukhari juga punya masalah dengan gubernur Bukhara, Khalid Az-Zuhli. Sampai akhirnya nanti beliau juga diusir dari Al-Bukhara. Dan itu sebagai gambaran kepada kita bahwa setinggi manusia, setinggi tingkatan mereka, pasti ujian itu akan menimpa mereka. Dan ujian itu macam-macam. Ujian itu macam-macam. Banyak ulama yang difitnah dengan tuduhan akidah yang menyimpang, Imam Bukhari yang telah kita sebutkan, dan yang menuduh ya ulama besar juga. Demikian juga Imam Al-Muzani, sampai kalau kita membaca kitab beliau, kitab Syarah Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, itu sebagai jawaban akan berita miring yang memfitnah beliau, mengatakan bahwa beliau akidahnya menyimpang juga, lafziyah. Dan nanti banyak ulama-ulama yang seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa memang penyakit berat bagi para ulama itu hasad. Jadi hasad itu merupakan penyakit yang paling ganas. Disebutkan oleh para ulama tentang penyakit hasad, mereka mengatakan hasad itu da'ul ulama, penyakitnya para ulama. Sehingga kalau kita ingin tahu penyakitnya para ulama itu hasad. Hasad itu merupakan penyakit yang menimpa para ulama. Dan penyakit hasad ini penyakit yang berbahaya, apalagi kalau sudah ulama yang terjangkiti. Karena ulama itu punya pengikut dan mereka punya ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi kalau di kitab Riyadhus Shalihin ketika membicarakan tentang ghibah yang dibolehkan, yang dulu pernah kita bahas, memang ada ghibah yang dibolehkan termasuk tahdzir. Mentahdzir itu ghibah. Mentahdzir itu bagian dari ghibah yang hukum asalnya haram. Dan terkadang itu dibolehkan jika memang tujuannya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari bid'ah, dari kerusakan. Sehingga bid'ah itu dimasukkan dalam ghibah yang dibolehkan selama tujuannya adalah kebaikan. Tapi Imam Ali mengingatkan, tapi kebanyakan tahzir yang ada di kalangan para ulama itu kebanyakan adalah hasad. Sehingga hati-hati. Kenapa? Karena ulama itu punya ilmu, punya dalil, dan mereka itu punya jamaah. Oleh itu yang paling ditakutkan itu kalau seorang ulama itu tergelincir. Ulama yang tergelincir itu bahaya sekali, karena turunannya, turunan dari masalah itu panjang sekali. Baik, kalau kita perhatikan kisah Imam Bukhari, dan nanti silakan dibaca lagi lebih lengkap lagi karena kita tidak bisa menceritakan panjang lebar. Itu sebagai gambaran kepada kita, setingkat Imam Bukhari saja diuji sampai akhirnya habis-habisan. Tetapi yang membuat seseorang itu kuat menghadapi ujian seperti ini karena dia itu punya Allah Ta'ala. Mungkin habis di dunia sampai jamaah bubar, tetapi Allah punya kehendak yang lain. Allah punya cara banyak bagaimana mengangkat derajatnya orang itu. Sehingga Imam Bukhari walaupun ketika beliau masih hidup habis-habisan, sampai muridnya bubar, kajian beliau bubar, tetapi Allah punya cara yang lain untuk mengangkat derajatnya Imam Bukhari. Di mana Allah mengangkat beliau? Dari kitabnya. Beliau diangkat oleh Allah Ta'ala dengan kitabnya. Memang beliau tidak seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang punya mazhab, karena punya murid-murid yang terus melanjutkan ilmu beliau. Seperti Imam Syafi'i sampai sekarang masih ada ilmu beliau, dan murid yang menjalankan ilmu beliau sampai sekarang masih ada. Imam Bukhari tidak seperti itu. Walaupun telah kita bahas apa sih fikihnya Imam Bukhari itu apa. Ada yang mengatakan fikihnya Imam Bukhari itu Syafi'iyah, ada juga yang mengatakan dia itu termasuk ulama Hanabilah. Tetapi banyak juga ulama yang mengatakan Imam Bukhari itu dia mustaqil, berdiri sendiri. Dia punya mazhab sendiri, cuma mazhab beliau hilang. Mazhab beliau hilang, dan hilangnya mazhab itu disebabkan karena muridnya enggak ada. Maka itu murid itu karunia yang Allah telah berikan kepada seorang penuntut ilmu, seorang ulama itu murid. Karena murid itu nanti akan melanjutkan ilmunya. Murid itu akan melanjutkan. Ketika seorang ulama muridnya enggak ada, maka pasti mazhabnya hilang. Tapi mazhabnya itu masih ada, kalau kita ingin cari masih ada, cuma mazhabnya di kitab. Mazhabnya di kitab, tapi kalau orang yang menjalankan sudah enggak ada. Seperti kalau kita perhatikan misalkan Imam Syafi'i. Orang Indonesia masih banyak mereka yang mengamalkan ilmunya beliau, mazhabnya beliau. Berarti di alam nyata itu masih ada orang yang mengamalkan mazhab beliau. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua itu mazhab yang hilang di masyarakat tapi ada di kitab. Sehingga kalau kita baca-baca kitab itu ada. Jadi intinya Imam Bukhari ini, beliau muridnya hilang disebabkan karena fitnah yang terjadi waktu itu. Tetapi Allah mengangkat beliau dari kitabnya, kitab yang beliau tulis, kitab Sahih Al-Bukhari. Ini merupakan kitab yang besar. Di sini nanti kita melihat Allah ingin mengangkat derajatnya beliau. Kenapa? Karena kita itu harus yakin bahwa siapa yang membela Rasulullah SAW, berjuang dia itu untuk menyebarkan hadis Rasulullah, pasti dia itu akan mendapatkan bagian dari ayat warafa'na laka dzikrak. Kami akan mengangkat derajat engkau wahai Muhammad. Muhammad Rasulullah SAW diangkat namanya sama Allah Ta'ala. Dan siapa saja yang menyebarkan Nabi Muhammad mengikuti jalan beliau, pasti Allah akan angkat derajatnya. Tetapi caranya bagaimana? Allah punya cara sendiri-sendiri. Allah punya cara banyak. untuk mengangkat seorang hamba. Terkadang bukan dari muridnya, karena enggak punya murid, tapi terkadang dari kitabnya. Terkadang kitabnya tidak ada, cuma dari muridnya yang banyak, yang menyebar kemana-mana dan yang lainnya. Jadi banyak cara Allah mengangkat derajat seorang hamba itu, banyak sekali caranya. Nah, di antara kitab yang itu menjadi daya tariknya Imam Bukhari sampai akhirnya beliau terkenal, maka kitab yang akan kita bahas ini yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Ini merupakan kitab yang terbaik di dalam ilmu hadis, ditulis sama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengarang kitab beliau ini tidak main-main. Kitab yang beliau tulis itu kitab yang memang sudah di, yaitu sudah ketat sekali. Koreksi beliau terhadap riwayat itu sangat ketat sekali. Akhirnya memunculkan sebuah kitab yang dijuluki dengan Ashahhul Kutub Ba'da Kitabillah, dijuluki oleh para ulama dengan julukan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab suci paling sahih. Tidak ada kesalahan sedikit pun, hatta satu huruf pun tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Karena Allah Ta'ala sendiri menjamin la raiba fihi, kitab suci yang tidak ada keraguan. Sedangkan kitab manusia selain itu, kitab-kitab yang ditulis sama manusia selain itu, maka semuanya pasti ada kesalahan. Tidak ada kitab suci yang tidak punya kesalahan, kecuali hanya Al-Quran saja. Tapi kitab-kitab manusia yang ditulis sama manusia, diteliti oleh para ulama, yang paling sedikit kesalahannya, kesalahannya paling sedikit, mesti ada yang salah, pasti. Karena manusia itu tempatnya salah. Sehebat apapun dia, pasti namanya manusia itu salah. Tapi kitabnya manusia yang paling sedikit kesalahannya itu adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Sehingga bukan berarti kita katakan kitabnya Imam Bukhari itu maksum, tidak punya kesalahan, tidak. Namanya manusia pasti punya banyak kesalahan. Tapi para ulama mengatakan, menjuluki kitabnya Imam Bukhari itu dengan julukan Ashahhul Kutub Ba'da Kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tidak mungkin sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak punya kesalahan sedikit pun, tetapi kalau kitabnya manusia pasti punya banyak kesalahan. Termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu pun ada beberapa kesalahan. Sehingga sampai nanti muncul para ulama yang mengkritisi Sahih Bukhari dan Muslim, seperti kitab Imam Hakim, namanya kitab Al-Mustadrak. Itu kitab bantahan kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Dan nanti ada beberapa kitab yang itu mengkritisi Sahih Bukhari dan Muslim, tapi kritikan para ulama terhadap Sahih Bukhari dan Muslim itu sangat sedikit riwayatnya yang dikritiki, berbeda dengan Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga karena sedikit sekali kesalahan, sedikit sekali, walaupun ada beberapa kritikan, seperti nanti muncul beberapa ulama yang mengkritisi beberapa riwayat. Jadi kalau Imam Hakim, kitab Al-Mustadrak, itu kan mengkritisi secara global, Bukhari Muslim, metodologinya dikritisi. Kemudian nanti menyebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim, tapi tidak disebutkan. Sehingga muncul kitab namanya kitab Mustadrak. Mustadrak Imam Hakim. Nanti juga ada beberapa ulama yang mengkritisi riwayat perawiat hadis ini, dikritisi. Yaitu ada satu hadis yang dianggap dhaif tetapi dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari, tidak sesuai persyaratan beliau. Nanti ada beberapa riwayat seperti Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm mengkritisi hadis tentang masalah musik, alat musik yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Walaupun nanti dibela mati-matian sama para ulama. Intinya kalau kita pahami sini, intinya bahwa kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Karena kesalahannya sangat sedikit. Kesalahannya sangat sedikit. Maka itu, karena kesalahannya itu sangat sedikit, kayaknya nggak dihitung lah sedikit itu. Maka boleh langsung kita nisbatkan hadis Bukhari Muslim itu sahih. Sehingga terkadang para ulama itu tidak usah menyebutkan sahih. Kalau disebutkan hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim itu sudah pasti sahih, pasti sahih. Kenapa kok pasti sahih? Padahal ada beberapa kritikan terhadap riwayat yang ada di Bukhari dan Muslim, kata ulama, karena jumlahnya sangat sedikit. Sehingga jumlah satu riwayat, satu, dua, itu tidak ada bandingannya dengan 7,000 hadis yang disebutkan sama Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga seakan-akan kritikan terhadap sahih Bukhari Muslim itu kayak enggak dianggap. Kayak dianggap, maka itu setiap kita mendapatkan riwayat, misalkan hadis ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, itu sudah para ulama mesti sahih. Dianggap seperti itu, yaitu dianggap itu sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena sangat jarang sekali riwayat Bukhari Muslim itu, tapi lemah. Itu sangat jarang sekali. Sehingga hukum jarang itu biasanya jangan enggak dianggap. Hukum itu biasanya berjalan sesuai dengan ghalibnya, globalnya. Jadi kecuali kalau hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi. Kalau sampai Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, maka nanti para ulama harus meneliti lagi. Sehingga nanti sering mengatakan hadis sahih riwayat Tirmidzi. Kenapa disebutkan kepada hadis sahih riwayat Tirmidzi? Karena banyak riwayat Tirmidzi itu yang dhaif. Sedangkan hadis Bukhari enggak harus disebutkan hadis sahih riwayat Bukhari. Kenapa? Semua hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih. Sehingga tidak usah disifati lagi dengan hadis sahih. Cukup para ulama mengatakan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu sudah cukup. Kenapa? Karena itu sudah pasti sahih. Dulu kalau kita perhatikan, kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat sejarah dalam penulisan kitab, memang program atau misi besar para ulama setelah Al-Quran dibukukan. Jadi Al-Quran itu dibukukan zamannya sahabat. Zaman Rasulullah tidak pernah ada. Zaman Rasulullah itu Al-Quran hanya dicatat, tetapi tidak sampai dibukukan menjadi satu buku zaman Rasulullah. Sehingga banyak para sahabat punya catatan sendiri-sendiri. Ada sahabat yang punya catatan ini, ada yang punya catatan ini, punya catatan ini. Kemudian ketika zamannya Abu Bakar, perang Yamamah, banyak para sahabat penghafal Quran yang tumbang, meninggal dunia. Mulailah nanti ada ide untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Setelah itu disampaikan ide itu oleh Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar enggak terima. Kenapa? Karena ini perkara baru dalam agama. Setelah itu dilobi sampai akhirnya beliau setuju. Abu Bakar setuju. Kemudian setelah itu bikin sebuah tim dipimpin sama Zaid bin Thabit. Kemudian mulai kelilinglah Zaid bin Thabit itu, mengumpulkan sahabat ini. Kamu punya riwayat Al-Quran apa saja? Ini, kumpulkan. Datang lagi ke sahabat lagi, kamu punya tulisan apa saja dari Al-Quran, kumpulkan semua. Semua para sahabat didatangi semua, dikumpulkan semua, kemudian dipilih-pilih. Ini yang riwayat yang benar, ini yang salah, yang benar, yang salah. Setelah itu, dibukukan sebuah tulisan Al-Quran dari awal sampai akhir, 30 juz, dengan dikembalikan kepada bahasa Quraisy, bahasa yang asli, karena Zaid bin Thabit itu pakar bahasa. Sehingga mulai dibukukan. Setelah itu zamannya Umar, Umar punya misi besar waktu itu. Misinya bagaimana kalau kita kumpulkan hadisnya Rasulullah SAW. Setelah Al-Quran kita kumpulkan hadis. Tetapi Umar punya misi yang besar, jadi dia punya misi. Sampai beliau sudah bikin tim waktu itu untuk mengumpulkan hadis Rasulullah. Tapi setelah itu beliau mimpi, yaitu intinya mimpi atau mendapatkan ilmu bahwa zaman dahulu nabi-nabi mereka ketika meninggal dunia, masyarakat itu sibuk dengan ilmu yang lain dan meninggalkan kitab suci yang Allah berikan kepada nabi mereka. Akhirnya Umar takut nanti hadis Rasulullah itu bisa mengalahkan Al-Quran. Akhirnya setelah itu timnya dibubarkan, tidak jadi karena beliau takut seperti itu. Sampai akhirnya meninggal Umar bin Khattab dan belum ada pembukuan. Sudah ada enggak sahabat yang membukukan riwayat itu? Ada. Sahabat-sahabat ada, cuma itu pribadi, milik pribadi saya misalkan. Itu yang paling terkenal itu nanti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr itu sahabat yang paling banyak membukukan hadisnya Rasulullah. Dan itu misinya beliau. Itu nanti beda dengan Abu Hurairah. Jadi memang punya misi beda-beda. Kalau Abu Hurairah itu, beliau fokusnya di hafalan. Menghafal banyak riwayatnya Rasulullah SAW itu Abu Hurairah. Kalau Abdullah bin Umar, beliau fokusnya ke Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr fokusnya di tulisan. Sampai ketika masih hidup itu, Abdullah bin Amr, beliau itu bukan hanya mencatat Al-Quran saja. Al-Quran dicatat, tetapi sabdanya Rasulullah dicatat. Dan mencatat sabdanya Rasulullah itu jarang sekali sahabat yang seperti itu. Kenapa? Karena fokusnya sahabat itu mencatatnya itu Al-Quran, bukan sabdanya Rasulullah. Karena memang ahli tulisan, orang yang bisa menulis sama sahabat itu sedikit. Pernah suatu ketika itu beliau itu setiap Rasulullah mengatakan sesuatu dicatat. Sampai beliau itu punya buku. Ya bukan buku tapi lembaran-lembaran. Dan itu kumpulan hadisnya Rasulullah SAW. Dan itu paling kuno. Kumpulan hadisnya Rasulullah yang dikumpulkan sama sahabat. Dan itu yang catatan paling lama, paling kuno. Jadi pernah beliau itu nulis setiap ketemu sama Rasulullah, Rasulullah bersabda itu dicatat sama Abdullah bin Amr bin As. Suatu ketika ada orang yang ngomong, wahai Abdullah bin Amr bin As, kenapa kamu catat semuanya ucapan Rasulullah? Beliau kan manusia biasa juga. Terkadang marah, terkadang beliau bercanda, terkadang beliau sedih. Akhirnya setelah itu, beliau itu tidak jadi mencatat. Maka setelah itu beliau datang ke Rasulullah, Rasulullah menyampaikan sesuatu. Rasulullah melihat Abdullah bin Amr tidak seperti biasanya mencatat hadis. Maka ditanya, wahai Abdullah, kenapa kamu tidak mencatat? Biasanya kamu mencatat apa yang saya sampaikan. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tadi ada orang ngomong seperti ini, seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengisyaratkan kepada lisan beliau. Rasulullah mengatakan, oktub, wahai Abdullah, tulis. Tulis lagi. Fawallahi ma kharaja min fihi illa haq. Demi Allah, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Setelah itu dia lanjutkan lagi misinya untuk mencatat sabdanya Rasulullah. Beliau fokusnya di catatan. Kalau Abu Hurairah itu fokusnya di hafalan. Sampai akhirnya nanti zaman sahabat berakhir, tidak ada proyek besar untuk membukukan sabdanya Rasulullah. Belum ada. Belum ada. Sampai muncul zaman tabi'in. Zaman tabi'in, nanti zaman Umar bin Abdul Aziz yang menjalankan. Kalau suruh kan Umar bin Khattab, gagal misi itu. Setelah itu datang zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau melihat ini sudah semakin berat ini bagi kita, yaitu bagi tabi'in, di mana banyak ulama-ulama yang mumpuni dalam masalah hadis sudah pada meninggal dunia. Kalau seperti ini nanti ilmu Islam akan hilang. Saya takut ketika nanti kita pada meninggal dunia, anak-anak kita, cucu kita tidak bisa lagi mempelajari hadisnya Rasulullah. Akhirnya beliau kumpulkan tim. Waktu itu dibentuk timnya itu di Mekah. Di Mekah dan Madinah untuk mengumpulkan hadisnya Rasulullah. Setelah itu diperintahkan mereka dibiayai sama Umar bin Abdul Aziz. Cuma gagal. Belum berhasil juga. Umar bin Abdul Aziz pasti mencari siapa ulama mumpuni yang bisa mengumpulkan seperti ini. Akhirnya datanglah seorang ulama yang dipilih sama beliau, dan ini ulama yang berhasil mengumpulkan semua riwayat dalam satu jalur, sehingga nanti ini ulama paling punya jasa besar dalam pencatatan hadis, namanya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi imam namanya Imam Az-Zuhri. Jadi semua riwayat hadis dari zaman sahabat sampai tabi'in nanti semuanya muaranya kepada beliau. Dan semua nanti ulama-ulama hadis berikutnya itu semuanya ngambil ilmunya dari beliau, dari imam namanya Imam Az-Zuhri. Jadi beliau kayak inspirasi besar bagi ulama-ulama berikutnya untuk berjuang mengumpulkan hadis. Jadi belilah yang pertama kali mengumpulkan hadis dari jalur-jalur beliau, sehingga nanti hampir semua muara riwayat sanad, sanad itu silsilah riwayat itu semuanya mesti ke Imam Az-Zuhri, baru nanti ke sahabat. Imam Az-Zuhri nanti baru ke sahabat, terus nanti ke Imam Az-Zuhri. Sehingga kayak beliau itu kayak muara. Kenapa? Karena beliau yang mengumpulkan semuanya. Tapi karena beliau itu kayak orang yang pertama kali memulai, kayak perintis lah, namanya orang perintis itu banyak kekurangan. Beliau ya tartibnya, enggak ada tartibnya, tidak ada metodologinya. Yang penting apa? Kumpulkan sajalah hadis-hadis itu. Sehingga belum ada metodologi yang tepat atau yang bagus untuk menulis sebuah riwayat. Setelah itu ketika beliau sudah menulis sebuah kitab ini, maka berbondong-bondong ulama-ulama berikutnya itu mengikuti gayanya beliau. Sehingga nanti mulai ada misi besar ulama-ulama berikutnya, mereka condong untuk bukan hanya menghafal saja. Tetap hadis itu dihafal, tetapi lebih dari itu setelah dihafal dicatat. Sehingga mulailah ada banyak proyek-proyek para ulama, yaitu mencatat hadisnya Rasulullah SAW. Nanti hampir semua ulama punya catatan. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta, tapi mereka punya gaya-gaya sendiri. Jadi bagaimana cara menulisnya itu gayanya sendiri. Kalau Imam Malik Muwatta itu mengikuti gaya mazhab. Jadi Muwatta itu gayanya gaya fikih, membukukan kitab tetapi dengan metodologi fikih, yaitu kayak hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Kemudian juga Imam Syafi'i, beliau juga punya kitab Musnad. Imam Ahmad juga punya kitab Musnad. Kalau Musnad gayanya beda lagi. Kalau Musnad itu menyebutkan semua hadisnya sahabat, sahabatnya misalkan Abu Hurairah, sebutkan semuanya, itu namanya kitab Musnad. Jadi metodologinya beda-beda. Kemudian setelah itu nanti muncul kitab Sunan. Kemudian macam-macam lah kitab itu, banyak sekali, metodenya bermacam-macam. Tapi tidak ada satu kitab pun. Jadi nanti yang menjadi inspirasi sama Imam Bukhari, beliau nanti yang memulai proyek pertama kali. Tidak ada satu kitab pun yang mengumpulkan hanya yang sahih saja. Jadi kitab-kitab zaman dulu itu semuanya berjuang untuk mengumpulkan riwayat, sehingga targetnya itu mereka meninggal dunia, ilmu mereka tidak hilang karena sudah dibukukan. Sehingga nanti proyeknya besar-besar. Ada yang proyeknya seperti Imam Ahmad, proyeknya mengumpulkan kitab Sunan, kitab Musnad, dan yang lainnya sama Imam Tabrani. Tabrani itu punya kitab paling besar, cuma hilang kitabnya, namanya Mu'jam, Mu'jamul Kabir, hilang. Jadi dia mengumpulkan semua hadis yang dia miliki, dibukukan semuanya, tapi setelah itu kitabnya hilang, yang Mu'jamul Kabirnya. Yang ada sekarang itu Mu'jamul Awsat sama Mu'jamul Shaghir, tapi kalau yang Kabir itu hilang. Intinya maksudnya di sini saya sebutkan di sini, intinya setelah Imam Az-Zuhri ini muncul ulama-ulama yang mereka itu punya misi besar untuk membukukan ilmu mereka. Mereka punya hafalan hadis, setelah itu mereka tulis, mereka bukukan. Tetapi pembukuan zaman dulu, mereka tidak fokus kepada hadis yang sahih. Mereka fokusnya kepada apa yang mereka inginkan. Musnad berarti hadis yang dimiliki sama Abu Hurairah, apa saja. Ada yang sahih, ada yang tidak. Sampai ulama berbeda pendapat tentang apakah ada hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu hadis yang maudhu, sampai tingkatan maudhu, palsu. Maka nanti Imam Ibnu Hajar mengarang kitab bilaan kepada Imam Ahmad. Beliau mengatakan kalau hadis yang dhaif ada banyak, tetapi kalau hadis yang maudhu, palsu, tidak ada. Karena Imam Ahmad tidak main-main, juga beliau pun juga punya standarisasi. Demikian juga kalau seperti Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, beliau mengikuti gaya mazhab, yaitu hadis yang bisa diamalkan walaupun tidak sampai sahih. Jadi intinya mereka itu tidak ada satu kitab pun yang mengarang hadis, cuma hadisnya itu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Sampai akhirnya datanglah Imam Al-Bukhari, beliau perintis pertama mengarang kitab, dan semua hadis yang disebutkan hanya yang sahih saja. Jadi itu program pertama, proyek pertama. Setelah itu nanti beliau diikuti dengan banyak ulama, Imam Muslim, demikian juga nanti Imam Ibnu Hibban, dan yang lainnya mengarang kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Imam Muslim, sahih Ibnu Hibban, dan kitab-kitab sahih nanti setelah itu bermunculan. Kenapa? Karena mengikuti gayanya Imam Al-Bukhari. Apa yang memberi atau yang menjadi motivasi Imam Bukhari untuk membukukan hadis sahih saja? Setelah kita sebutkan kemarin bahwa Imam Bukhari itu beliau menghafal 100.000 hadis sahih dan beliau menghafal 200.000 hadis dhaif. Jadi beliau itu punya hafalan banyak sekali. Tapi yang dikhususkan dalam penulisan kitab sahih yang nanti akan kita pelajari itu hanya sahih pilihan. Jadi tidak semua yang sahih itu disatukan di situ. Sahih setelah itu baru difilter. Dan yang paling susah itu memfilter. Memfilter itu enggak main-main. Banyak ulama-ulama kita itu meninggal dunia, beliau belum sempat untuk memfilternya. Kenapa? Karena ulama zaman dulu itu kalau ngarang itu sampai puluhan tahun ngarang sebuah kitab itu. Setelah itu baru difilter setelah itu. Banyak yang tidak sampai memfilter kemudian meninggal dunia. Seperti Imam At-Tabrani. atau prodi dalam kitab Mu'jamul Kabir, beliau itu kayak mengumpulkan semua riwayat yang beliau dapatkan. Targetnya kalau sudah berkumpul, nanti difilter mana yang layak untuk dipakai dan mana yang tidak. Tapi qadarullah beliau meninggal dunia, sehingga kitabnya belum sempat difilter. Demikian juga kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya banyak sekali kitab. Banyak kitab yang enggak selesai, banyak kitab yang selesai dan belum sempat untuk memfilter, direvisi. Sehingga terkadang kitab-kitab ini yang sudah selesai ditulis oleh Imam Nawawi itu pun terkadang banyak kritikan. Bukan berarti ulama-nya itu lemah ilmunya, bukan, tapi karena belum sempat untuk memfilter. Seperti kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu itu termasuk kitab besarnya Imam Nawawi, yang masuknya ke bab namanya Muqorona. Muqorona itu bukan hanya satu mazhab, tapi perdebatan mazhab, dalil-dalil mazhab. Yaitu mazhab Syafi'i kayak apa dalilnya, kemudian diskusi antara mazhab, kemudian dalil-dalilnya, kemudian didudukkan mana pendapat yang lebih kuat, itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi beliau meninggal dunia sampai di kitab masalah jual beli. Masalah baik. Itu sampai di situ beliau meninggal dunia. Belum sempat menyelesaikan. Demikian juga nanti ada kitab juga Minhajut Thalibin, kata karya beliau, kata para ulama. Kitab ini selesai, beliau tulis, tetapi beliau belum sempat untuk merevisi. Sehingga walaupun itu tulisannya Imam Nawawi, dianggap pendapatnya lemah karena beliau belum sempat untuk merevisi. Jadi banyak sekali nanti ulama-ulama itu mengarang kitab itu sampai butuh bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada di antara mereka yang sudah merevisi, ada di antara mereka yang sudah memperbaiki, sampai akhirnya kitab itu menjadi standar, termasuk kitab Al-Bukhari. Apa yang membuat motivasi Imam Bukhari sampai beliau itu berjuang untuk membukukan kitab mengumpulkan hadis yang sahih saja? Itu disebabkan karena ucapan gurunya. Jadi beliau itu punya guru, ulama besar al-hadis juga, namanya Ishaq bin Rahawai. Beliau ketika menyampaikan ilmu di majlisnya beliau, Imam Ishaq itu melontarkan sebuah pemikiran, sebuah ide. Beliau mengatakan, dan ide ini masuk di hatinya Imam Bukhari. Sehingga beliau berjuang dari keinginan gurunya, sampai akhirnya beliau berjuang untuk mengumpulkan. Gurunya mengatakan, kata Imam Ishaq bin Rahawai, beliau mengatakan, "Lau jama'tum kitaban mukhtasoran fi sahih min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jikalau kalian itu berjuang untuk mengumpulkan kitab ringkas tetapi berisi hanya kitab hadis-hadis yang sahih saja dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keinginan gurunya. Padahal misi waktu itu enggak ada yang berhasil. Zaman itu enggak ada yang berhasil. Padahal zaman itu muncul ulama besar, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya, tapi gagal. Belum ada yang berhasil. Sampai beliau itu punya cita-cita seperti kalau seandainya ada di antara kalian yang bisa mengumpulkan kitab tetapi di dalamnya itu hanya memuat hadis-hadis yang sahih saja. Kata Imam Bukhari ketika beliau hadir di majelis itu, beliau masih muda waktu itu. Ketika beliau itu hadir di majelis itu umur 25 tahun. Sebagian mengatakan umur beliau masih 25 tahun. Maka beliau mengatakan, "Fawaqa adzalika fi qalbi." Harapan guru saya ini Ishaq bin Rahawai itu masuk di hati saya. Kata Imam Bukhari, itu masuk di hati saya. Fa akhadtu fi jam il jami' sahih. Maka saya berjuang untuk mengumpulkan hadis yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ketika sebelum mengumpulkan, dulu pernah kita sebutkan, kemarin kita sebutkan, beliau itu mimpi. Beliau itu bermimpi sebagaimana ada sebuah riwayat sahih sampai kepada Imam Bukhari yang beliau mengatakan, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Saya pernah berjumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi saya. "Wa ka'anni waqifun baina yadayhi." Dan saya dalam mimpi itu, saya itu kayak seperti berdiri depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa biyadi mirwahatun adzubu biha anhu." Dan tangan saya itu memiliki kipas lah, kalau kipas zaman dulu lah yang digini-ginikan itu. Yaitu saya itu punya yaitu kipas gitu loh, kipas zaman dulu. Dan saya itu mengipasi Rasulullah SAW itu supaya tidak ada lalat yang hinggap di beliau, supaya beliau tidak kepanasan. "Fasa'altu ba'dul mu'abbirin Akhirnya saya itu mempertanyakan mimpi saya kepada orang-orang yang ahli untuk mentafsirkan mimpi. Faqala, maka sebagian mereka mengatakan, anta tadubu anhul kadzib. Wahai Bukhari, berarti nanti kamu akan bisa membela Rasulullah, yaitu menyingkirkan dari Rasulullah, kayak orang ngipasi beliau, menyingkirkan dari Rasulullah apa saja yang mengganggu beliau. Yaitu apa? Hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada beliau. Fahuwa alladhi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih, kata beliau, kata Imam Bukhari, ini juga yang membuat saya itu semangat mengumpulkan semua hadis-hadis yang sahih di dalam kitab saya. Dan Imam Bukhari itu untuk mengumpulkan kitab ini enggak main-main. Karena ini termasuk misi besar, proyek besar sekali yang beliau miliki, dan akhirnya berhasil. Beliau berhasil sampai ketika nanti berhasil, akhirnya nanti banyak ulama-ulama yang mengikuti beliau. Sehingga beliau ngarang sebuah kitab, dan kitabnya itu sebenarnya enggak dinamakan gini, kitab sahih. Sahih itu adalah penamaan kitab-kitab, penamaan ulama-ulama setelahnya. Sehingga diringkas, judulnya beliau itu diringkas, setelah itu disebut Sahih Al-Bukhari. Siapa yang menamakan kitabnya Sahih? Imam Bukhari tidak menamakan seperti itu. Kalau Imam Bukhari itu menamakan kitabnya dengan nama, namanya panjang. Namanya itu panjang, namanya Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtar, Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi ini judul bukunya seperti ini. Jadi Imam Bukhari itu menamakan judul kitabnya itu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Al-Jami' kumpulan hadis. Al-Musnad yang bersambung sampai ke Rasulullah. As-Sahih, dan itu hanya yang sahih. Yaitu yang hanya sahih saja, yang tidak sahih enggak masuk. Al-Mukhtasar, dan itu ringkasan. Berarti Imam Bukhari itu nulis kitab ini sebagai ringkasan. Tapi ringkasan saja itu jumlah hadisnya 7000. Nanti 7000 lebih, itu ringkasan zaman dulu. Kitab-kitab yang ditulis sebagai ringkasan. Itu zaman dulu itu seperti itu. Min umuri Rasulullah, dari semua yang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Wa sunanihi, dari sunahnya beliau. Wa iyamihi, dan dari kehidupan beliau. Itu nanti judul yang panjang ini diringkas sama para ulama menjadi kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari itu penamaan ulama-ulama berikutnya karena untuk meringkas judul sehingga mudah difahami. Setelah itu nanti dikenal Sahih Bukhari, nanti ada namanya Sahih Muslim. Itu sebenarnya ringkasan. Sebenarnya nama aslinya enggak seperti itu, kitabnya tidak seperti itu. Dan bagaimana metodologi beliau dalam mencatat itu? Metode, karena enggak main-main. Yaitu untuk mengumpulkan hadis ini tidak main-main. Kata beliau sendiri bercerita, kata beliau, Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Ma wadhtu fi kitabis sahih haditsan illa ikhtasaltu." Saya tidak pernah menulis di dalam kitab saya satu hadis kecuali saya itu sebelum menulis saya mandi dulu. Wasallaitu rakaatain, kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Berarti Imam Bukhari itu sebelum menulis satu hadis, satu hadis mau dicantumkan dalam kitab sahihnya, maka kegiatan beliau itu pertama beliau mandi. Setelah itu mandi, setelah itu beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau doa kepada Allah Ta'ala minta petunjuk. Hadis yang mau dicatat sama beliau itu adalah hadis yang memang benar, itu adalah hadis yang sahih. Dan beliau itu, kata beliau, beliau mengatakan, dan saya ketika mengumpulkan hadis ini, saya kumpulkan dalam kurun waktu yang lama, fisita asyurata sanatan, saya kumpulkan selama 16 tahun. Saya nulis kitab ini selama 16 tahun, waja'al tuhu hujjatan fima baini wa bainullah. Dan memang kitab ini akan saya jadikan hujjah antara saya dengan Allah Ta'ala. Yaitu nanti kalau ketika saya berjumpa dengan Allah Ta'ala, saya punya hujjah. Yaitu ilmu saya, dan itu sudah saya catat. Di sini nanti akan saya sampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan beliau itu ngarang ini sampai 16 tahun untuk menulis kitab seperti itu. Dan itu pun sudah banyak direvisi sama beliau. Beliau nulis, kemudian selesai. Bukan sampai sini selesai, disodorkan kepada para ulama-ulama yang masih hidup. Seperti sebagian riwayat mengatakan Imam Ahmad mendapatkan kitab itu. Yaitu Imam Ahmad itu di akhir-akhir hayat beliau disodorkan kitab ini, kitabnya Imam Bukhari disodorkan, kemudian beliau membaca. Baca sejenak, setelah itu beliau memuji. Sehingga kitabnya Imam Bukhari dipuji sama ulama-ulamanya beliau, guru-gurunya beliau semuanya memuji. Sampai ada ulama-ulama nanti yang mengatakan tidak ada kitab yang paling sahih di muka bumi ini kecuali kitabnya Imam Al-Bukhari ini. Kalau revisi, jadi 16 tahun itu mengumpulkan itu selama 16 tahun. Setelah itu disodorkan kepada para ulama, nanti ulama itu merevisi. Ada beberapa riwayat yang perlu diperbaiki, ini akhirnya dikoreksi lagi. Sebagian ulama mengatakan itu durasinya sekitar 33 tahun. Sekitar 33 tahun itu baru selesai sampai akhirnya menjadi kitab rujukan. Sehingga imam-imam beliau, guru-guru besar zaman itu seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ahmad bin Hambal, itu semuanya nanti merekomendasikan kitab ini dan menjadi kitab yang luar biasa. Dan beliau memulai penulisan itu ketika umur beliau 23 tahun. Jadi mulai 23 tahun, ada matan 25 tahun, di situ mulai membangun sebuah proyek besar ini. Tetapi tidak main-main. Kenapa? Karena untuk memasukkan hadis yang sahih dan sahih itu yang terbaik, itu memang butuh ketelitian, kemudian butuh nggak main-main lah untuk mendapatkan riwayat ini sahih dan tidak ada kritikan para ulama, itu luar biasa beratnya. Kenapa? Karena terkadang ini ada sebuah hadis sahih. Cuma ada satu riwayat, lafadznya itu enggak sahih di situ. Dan itu yang sering dikritiki untuk Imam Muslim. Nah, itu nanti kalau disandingkan antara Bukhari dan Muslim, itu sama-sama kitab terbaik. Bukhari dan Muslim itu kitab-kitab terbaik. Tapi kalau ditanya, mana yang terbaik antara Bukhari dan Muslim? Maka nanti ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan Imam Muslim lebih kuat sahihnya, ada yang mengatakan Bukhari lebih kuat. Wallahu alam, kalau pendapatnya lebih dekat itu kita katakan itu ada dua pembahasan berbeda dan itu menunjukkan kehebatan kitab ini sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari sahihnya, kekuatannya, maka Imam Bukhari lebih sahih daripada Imam Muslim. Kenapa lebih sahih daripada Imam Muslim? Karena persyaratan Imam Bukhari itu enggak main-main. Jadi nanti masalahnya itu bukan karena ulamanya itu nulis kitab itu enggak tahu, tapi syaratnya dia. Persyaratan Imam Bukhari lebih ketat, sehingga untuk menjadikan hadis ini bersambung itu syaratnya itu dua. Yang pertama, syaratnya itu harus mu'asarah, hidup satu zaman. Yang kedua, harus luqi itu harus berjumpa langsung, pernah berjumpa. Misalkan gini, misalkan yang ada hadis, misalkan hadatsana fulan dari fulan, fulan sampai ke fulan ini bersambung atau tidak? Maka nanti ulama meneliti, ini sambung enggak? Ini bersambung enggak? Kalau enggak bersambung berarti hadisnya dhaif. Imam Bukhari syaratnya dua. Yang pertama, kemungkinan mereka bisa berjumpa. Kenapa kemungkinan? Karena meninggalnya mereka itu waktunya itu sama. Ini meninggalnya tahun sekian, ini meninggalnya tahun sekian orang ini. Ini berarti kemungkinan bisa berjumpa satu masa. Kemudian syaratnya kedua, harus ada riwayat yang menetapkan mereka berdua pernah berjumpa. Ini yang paling tetap dan ini paling susah. Paling susah itu mereka pernah berjumpa atau tidak mereka berdua ini. Ini paling susah. Imam Muslim tidak mensyaratkan itu. Yang penting Imam Muslim itu, yang penting mereka itu satu masa, maka sudah dianggap sebagai hadis yang bersambung. Kalau Imam Bukhari tidak, sehingga persyaratan Imam Bukhari itu lebih kuat daripada Imam Muslim. Tapi kalau dilihat dari segi kehebatan penulisan, jadi cara menulis yang baik sehingga mudah dipahami, itu Imam Muslim yang terkenal. Nah, itu kita belajar kitab Sahih Bukhari sama Imam Muslim, itu memang gayanya beda. Gayanya kalau Imam Bukhari itu gayanya beliau setiap bab menyebutkan riwayat tapi dipotong, terkadang itu riwayatnya sedikit sekali riwayatnya itu, nanti di bab yang lain disebutkan lebih panjang lagi, dan itu sering diulang-ulang sama beliau seperti ini, sehingga membuat para penuntut ilmu itu bingung, membaca kitab ini bingung, itu riwayatnya sama atau bukan, itu jalannya beda atau jalannya itu sama. Sedangkan Imam Muslim tidak. Imam Muslim itu bagus cara penulisannya itu, sehingga karena beliau itu belajar sama gurunya, kehebatan gurunya diambil, yaitu untuk meneliti hadis yang sahih, tapi metodologinya beliau punya cara sendiri. Maka itu kalau dilihat dari cara penulisan, metodologi penulisan itu kitab Muslim itu terbaik. Kitab Imam Muslim itu terbaik dan paling mudah difahami, dibaca itu paling mudah daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau dilihat dari sahihnya, maka Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada sahihnya Imam Muslim. Kalau berkaitan dengan jumlah riwayat, jumlah riwayat itu nanti antara Sahih Bukhari sama Muslim itu hampir sama, 7.500-an. Itu jumlahnya seperti itu. Tapi kalau Imam Bukhari itu banyak diulang-ulang, banyak diulang-ulang, sehingga ketika banyak diulang-ulang itu seakan-akan banyak sekali, padahal tidak, tidak terlalu banyak. Tetapi luar biasa kitab ini, kalau kita perhatikan luar biasa. Kenapa? Kritikan ulama itu sedikit sekali, dan ulama-ulama yang mengkritik itu pun dibantah habis-habisan dengan banyak para ulama. Berbeda dengan Imam Muslim, kritikan riwayat Imam Muslim itu lebih banyak daripada kritikan riwayat Bukhari. Contohnya misalkan ini, saya contohkan beberapa contoh. Terkadang namanya ulama itu Masya Allah, itu memang kita, terkadang memang kita itu kalau belum belajar hadis, kita itu gak akan tahu jasanya ulama kita. Kapan kita itu bisa menghargai ulama? Kalau kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Seperti kita misalkan, kita gak pernah tahu kehebatan ulama hadis itu kalau kita itu gak belajar hadis. Kita masuk di hadis, Masya Allah itu luar biasa ulama-ulama kita itu, baru kita tahu. Demikian juga kalau kita belajar fikih, ya, saya kalau belajar fikih, kita akan menghormati pendapat ulama-ulama fikih kalau kita itu sudah belajar. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, apalagi kita belajarnya otodidak, nggak tahu jadi payahnya mereka itu, kita itu sering meremehkan gitu, sehingga sering lisan kita itu merendahkan mereka. Padahal kalau kita tahu jasanya mereka, kita masuk di kitabnya mereka, kita pelajari, Masya Allah luar biasa ilmunya mereka itu. Apalagi ulama-ulama hadis, Masya Allah itu. Contohnya misalkan, saya contohkan beberapa contoh ya, ini kritikan ulama yang ada di Sahih Muslim. Kalau Imam Bukhari masih aman, Imam Bukhari masih aman, tapi kalau Imam Muslim ada beberapa kritikan lafaz. Lafaznya saja itu menyebutkan hadisnya bila dhaif. Tentang 70 golongan yang akan dinaungi sama Allah di hari kiamat, yang akan di 70 ribu golongan juga ada, 7 golongan yang akan dinaungi sama Allah Ta'ala. Ada satu lafaz itu, rojulun tasodako bisodakotin, ada orang yang bersodakoh dengan sebuah sodakoh, fa'akhfaha, kemudian disembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu matunfiku yaminuhu. Nah ini masalahnya di sini, sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disodakokan oleh tangan kanan. Ini lafaz yang sahih seperti ini, yang tidak tahu itu yang apa? Tangan kiri, bukan tangan kanan. Ada beberapa riwayat lafaznya itu hatta la ta'lamu shimaluhu matunfiku yaminuhu, sampai orang itu enggak tahu, sampai tangan kanan tidak tahu apa yang disodakokan oleh tangan kirinya. Apa kata para ulama? Ini hadis maklub, kebalik. Hadis ini kebalik. Kalau hadis ini kebalik, berarti yang lafaznya ini baik. Tapi memang lafaz seperti itu ada, cuma lafaznya itu kebalik. Jadi itu dikritik oleh para ulama. Contoh lagi misalkan di Sahih Muslim itu tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika disebutkan siapa 70.000 itu, Rasulullah mengatakan alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak mengobati dengan penyakit kain, wala yatatayyarun, tidak menganggap sial, wala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka itu berharap. Yang disebutkan oleh Imam Muslim itu lafadznya alladzina la yarqun, yarqun. Sedangkan riwayat yang masyhur itu la yastarqun, yastarqun minta ruqyah, yarqun meruqyah. Akhirnya imam-imam besar ahlu hadis, Imam Jarh wa Ta'dil seperti Imam Daruqutni. Imam Daruqutni itu ulama besar Jarh wa Ta'dil. Beliau mengkritisi lafadznya Imam Muslim alladzina la yarqun dhaif. Kenapa dhaif? Karena yang masyhur alladzina la yastarqun. Sedangkan yang yarqun itu lafadznya dhaif. Itu lafadznya, lafadznya dikritiki. Demikian juga dalam Sahih Muslim itu ada penisbatan tangan Allah itu kiri. Yaitu Allah itu punya tangan kiri. Kalau riwayat yang masyhur wakilta yadehi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah kanan. Tapi di riwayat Muslim itu ada tangan Allah itu kiri. Lafaz kiri dikritik oleh para ulama. Lafaz kiri ini sehingga setelah itu dibaifkan. Jadi kebanyakan yang dibaifkan oleh Imam Muslim itu berkaitan dengan lafaz-lafaz ini. Tapi kalau riwayat semuanya itu jarang yang dibaifkan. itu kritikan lebih banyak, kritikan yang ditujukan kepada Imam Muslim itu lebih banyak daripada Imam Al-Bukhari. Tapi bagaimanapun orang itu mengkritik, ulama sepakat setelah itu bahwa semua sahih Bukhari Muslim semuanya sahih. Sedangkan beberapa kritikan memang itu kritikan dan itu diakui sama para ulama, beberapa kritikan kepada Imam Muslim, cuma itu tidak menghilangkan kesahihan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Walaupun memang ada kritikan, maka itu tadi saya katakan ulama setelah itu sepakat semua hadis yang disebutkan sama Imam Bukhari dan Muslim, maka cukup Imam Bukhari Muslim mengeluarkan dalam kitab sahihnya, cukup kalau itu sudah sebagai pengganti lafaz sahih. Maka cukup kalau sudah riwayat Bukhari Muslim sudah pasti sahih, sudah pasti sahih. Tidak usah kita cari-cari sahihnya di mana. Sehingga nanti ulama seperti itu. Tapi kalau sudah yang kuat meriwayatkan Sahih Bukhari Muslim, maka nanti kita butuh lagi riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Kita butuh tambahan sahih atau tidak. Sahih atau tidak. Memang zaman itu belum ada ulama yang berjuang untuk memisah-misahkan. Sampai setelah itu datang Imam Syalbani. Syalbani punya misi besar waktu itu. Beliau ingin memfilter atau memisah-misahkan antara hadisnya Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, mana yang sahih dan mana yang tidak. Maka nanti ada sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud. Itu nanti proyeknya Imam Al-Albani, yaitu Syalbani. Cuma Syalbani banyak sekali dikritik oleh banyak perulama. Ulama-ulama sejawatnya beliau itu banyak sekali yang mengkritik Syalbani. Seperti misalkan Syekh Mukbil, sehingga sering terjadi khilaf antara Syalbani dengan Syekh Mukbil. Kemudian juga murid-muridnya Syekh Mukbil seperti Syekh Mustafa Al-Ardawi, itu ulama besar di Mesir Al-Hadith yang sampai sekarang masih hidup, itu sering sekali mengkritik Syalbani. Cuma Syalbani luar biasa, beliau punya proyek besar seperti itu enggak main-main. Jadi dipisah-pisah. Kenapa? Karena bagi kita itu penting, bagi orang awam. Bagi kita itu penting. Kita kalau membaca kitab Musnad Imam Ahmad, pusing kita itu membaca ini. Ini apa? Ini buku seperti ini. Pusing kita membaca. Apalagi riwayatnya sampai hampir 40 ribu hadis isinya itu. 70 ribu hadis lebih. 40 ribu lebih. Gitu. Sehingga kita membaca itu pusing. Penuntut ilmu saja pusing membacanya itu. Apalagi ini sahih atau tidaknya pun kita enggak tahu. Akhirnya ulama-ulama berjuang untuk memisahkan ini yang sahih mana yang dhaif. Itu pun enggak main-main. Susah sekali itu. Sehingga kalau zaman kita itu bingung ini sahih atau tidak, kita ilmu hadis juga enggak tahu. Akhirnya ulama-ulama itu mempermudah, ini sahih, ini dhaif. Walaupun sahih dan dhaifnya itu juga perlu dikritiki, perlu dikoreksi. Tetapi itu sudah proyek besar. Bisa memudahkan bagi umat dalam mengamalkan hadis Rasulullah itu sudah proyek yang besar. Ya, sebenarnya sini pembahasan ringkas tentang Sahih Bukhari. Jadi kita sudah selesaikan pembahasan ringkas tentang biografi Imam Bukhari. Kemudian biografi tentang sahihnya beliau, kitab sahihnya beliau. Nanti insya Allah kita pertemuan berikutnya kita sudah masuk di kitab. Dan nanti asiknya Imam Bukhari itu, nanti akan kita bahas besok. Imam Bukhari itu beliau tidak mendatangkan mukaddimah. Itu nanti beda sama Imam Muslim. Imam Muslim itu ngasih mukaddimah banyak. Dan mukaddimah beliau itu merupakan intisari ilmu beliau. Jadi kalau kita ingin tahu intisari ulama itu di mukaddimahnya. Dan nanti di mukaddimah itu Imam Muslim nanti menyebutkan kritikan, bantahan kepada gurunya sendiri, Imam Bukhari. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat antara Imam Muslim sama Imam Bukhari. Itu disebutkan di mukaddimah. Jadi bantahannya itu. Dan orang tahu kalau membaca, dia mendalami ilmu hadis paham siapa yang dimaksudkan. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, Imam Bukhari tidak menyebutkan mukaddimah. Langsung kitab ini. Jadi pertama itu bismillah, langsung kitab judul buku ini. Yaitu langsung, jadi tidak menyebutkan mukaddimah. Kenapa nanti boleh seperti itu? Itu nanti akan kita sebutkan. Jadi gayanya itu beda-beda, gaya orang nulis itu beda-beda. Nanti gayanya Imam Bukhari, nulisnya Imam Bukhari yang tidak menyebutkan mukaddimah, langsung bab bismillahirrahmanirrahim, bab ini. Itu nanti diikuti sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam penulisan kitab Kitab Tauhid. Sehingga Kitab Tauhid beliau tidak ada mukaddimah. Banyaknya ulama kalau menulis sebuah kitab itu kan mesti akan ada mukaddimah sebagai kunci-kunci untuk memahami apa yang dia tulisnya itu apa gitu. Tapi kalau Imam Bukhari tidak ada. Imam Bukhari tidak ada sehingga nanti banyak ulama-ulama yang mengikuti gaya beliau. Gayanya Imam Bukhari seperti Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kitab Tauhid itu tidak ada mukaddimah, langsung kitab bismillahirrahmanirrahim bab ini. Jadi langsung babnya. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.